Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Yaqulu syarih rahimahullahu ta'ala, berkata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah dalam syarahnya terhadap Lum'atul I'tiqad, qala wa tuqsamu syahadatu bil jannah aw bin nar ila qismain, amatun wa khassah. Setelah beliau menyebutkan tentang kaidah yang penting bahwa mempersaksikan kaum muslimin apakah sebagai penghuni surga atau jannah atau sebagai penghuni annar atau neraka, itu landasannya adalah syariat dan tidak ada andilnya akal pendapat siapapun. Namun di sana yang ada adalah berharap dengan barakallahu fikum, tentunya berdasarkan ayat dan hadis. Ayat hadis yang menyebutkan tentang sifat-sifat penghuni jannah, kan begitu ya. Sifat-sifat penghuni jannah, demikian pula amalan-amalan yang mendorong memasukkan seorang ke dalam jannah. Hadis Nabi SAW juga yang menyebutkan, maukah aku tunjukkan suatu amalan yang dengannya kalian bisa masuk ke dalam jannah dan bisa membebaskan dari neraka. Dari situ barakallahu fikum, kalau seorang yang tidak atau belum ada rekomendasi, dalam arti kata Nabi menyebutnya tentang fulan di jannah, fulan di neraka, dan yang tidak, berarti apa? Kita berharap kalau secara lahiriahnya dia mengamalkan amalan kebaikan tadi, semoga dia termasuk penghuni apa? Jannah. Sebaliknya, seorang yang berbuat keburukan, kejelekan, yang hal itu amalan-amalan penghuni neraka, ya kita khawatir. Tapi kita juga tidak bisa memastikan bahwa dia di neraka. Karenanya kembali bahwa seperti hadis, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap kebid'ahan itu sesat dan kesesatan di neraka. Itu jangan sampai kemudian barakallahu fikum, kita dianggap sebagai penghafal satu-satunya hadis tersebut dan surga itu milik kita, neraka itu milik orang lain, bukan. Taib, kan sering ya muncul, memangnya surga itu kalian saja yang menghuni, kami itu di neraka. Ya bukan demikian, tapi kita khawatir dengan perbuatan-perbuatan yang bersifat banyak inovasi, pembaharuan dalam agama ini, kita khawatir. Kan amalan itu kan ada standarisasinya. Syariat menetapkan suatu amalan yang jumlahnya ditetapkan, tidak boleh kita menambah dan mengurangi. Contohnya sholat maghrib, kan begitu. Maghrib ditetapkan 3, tidak perlu kita bertanya, loh kenapa sih kok 3, kan begitu. Demikian pula sifatnya, rukuk itu sebelum sujud, tidak boleh kita merekayasa bahwa sujud itu kita dahulukan. Tempat haji itu di mana? Di Ka'bah. Tidak boleh kita ganti tempat lain. Demikian pula waktu, seperti maghrib itu kalau matahari sudah terbenam, kan begian, tidak boleh dikerjakan di waktu lain. Itu namanya apa? Barometer, tidak boleh kita keluar dari hal itu. Baik. Tetapi disimpulkan bahwa persaksian dikatakan siapa yang masuk ke dalam jannah dan siapa yang akan masuk ke dalam neraka itu terbagi dua. Ada yang bersifat umum, ada yang bersifat khusus. Fal'amatu hiya al-mu'allaqatu bil-wasf. Kalau penilaian secara umum, persaksian secara umum adalah hal yang kaitannya, hal yang hubungannya dengan sifat. Mithlu an-nashhad li kulli mu'min bi annahu fil jannah. Contohnya, dengan sifat umum, kita persaksikan dan kita bersaksi bahwa kaum mukminin itu di jannah, kan begitu? Iya. Karena kalau sampai ditanya, orang mukmin itu tempatnya di mana? Enggak tahu. Mungkin bisa jadi di neraka. Enggak boleh seperti itu. Kaum mukminin di jannah. Iya. Kaum mukminin di jannah. Tapi kalau kita ditanya, "Loh, kalau si fulan yang itu di mana?" Nah, itu yang kita katakan apa? Muayyan, tidak bisa kita mengatakan begitu. Tapi kaum mukminin fil jannah. Kan begitu? Kaum mukminin di jannah. Bi annahu fil jannah. Au likulli kafirin bi annahu fin nar. Dan juga kita mengatakan setiap orang kafir di neraka. Setiap orang kafir di neraka. Au nahu dhalik, atau yang semisal min al awsaf allati ja'alaha syari'u sababan lidukhulil jannah aw in nar. Atau yang lainnya, yang mana syariat itu menjadikan sesuatu amalan sebagai sebab dengannya masuk jannah, dengannya masuk neraka. Adapun yang khasah, yang khusus, ya al-mu'allaqatu bisyakhsin. Kalau umum sifatnya global, orang-orang mukmin di surga, orang-orang kafir di neraka, itu umum. Kan begitu? Adapun khusus adalah kaitannya dengan individu. Individu mithlu an-nashhad li syakhsin muayyan. Kita mempersaksikan seseorang bi annahu fil jannah, bahwa dia di surga, aw li syakhsin muayyan bi annahu fin nar, atau kita menyatakan bahwa si fulan di neraka. Falan wa'ayyinu illa ma'ayyanahu Allahu wa rasuluhu. Tidak boleh kita mengatakan si fulan itu di jannah atau si fulan di neraka kecuali yang memang apa? Allah dan Rasulnya apa? Tentukan si fulan di mana tempatnya, si fulan di mana tempatnya. Demikian. Qala al-mu'ayyanuna min ahli jannah. Di sana ada pihak-pihak yang syariat menyatakan si fulan di jannah, si fulan jannah. Al-mu'ayyanun min ahli jannah. Orang-orang yang mereka itu barakallahu fikum dipersaksikan di jannah, kathirun, cukup banyak. Minhum al-ashrah al-mubashiruna atau mubasyaruna bil jannah. 10 orang yang diberikan kabar gembira masuk jannah. Wa khussu bihadzal wasf, dan dikhususkan kepada mereka itu dengan sifat ini, li anna annabiyya sallallahu alaihi wasallam jama'ahum fi haditsin wahid. Kenapa kok ada istilah 10 orang yang disampaikan berita gembira bahwa di jannah? Boleh tidak kita menambah yang lain? Boleh tidak? Boleh. Dengan catatan tidak dimasukkan dalam hadis ini, kan begitu. Maka dikatakan mu'ayyanun, orang-orang yang dikhususkan. Siapa 10 orang yang masuk dalam jannah? Kan begitu. Siapa orang yang dikatakan 10 orang masuk dalam jannah? Ada Nabi Ibrahim di situ? Kan enggak ada ya. Di mana Nabi Ibrahim? Fil jannah, kan begitu. Ada Nabi Musa di situ? Kan tidak ada. Para anbiya, para rasul tidak ada. Taib. Kenapa diistilahkan 10 orang masuk dalam jannah? Karena Nabi menyebutnya dan dikumpulkan dalam satu hadis. Terkumpul dalam satu hadis. Faqala Abu Bakar fil jannah, wa Umar fil jannah, wa Uthman fil jannah, wa Ali fil jannah, wa Talhah fil jannah, wa Zubair fil jannah, wa Abdurrahman bin Auf fil jannah, wa Sa'ad ibn Abi Waqqas fil jannah, wa Sa'id ibn Zaid fil jannah, wa Abu Ubaidah ibn al-Jarrah fil jannah. Rawahu Tirmidzi wa Shahahahu Albani. Begitu Nabi mengatakan, disebut orangnya, fulan di jannah, fulan di jannah, fulan di jannah. Waqad sabaq al-kalam alal khulafa al-arba'a wa amma al-baqun fa jama'u fi hadha al-bait. Dan pembicaraan masalah khalifah yang empat atau nama empat orang pertama sudah kita sampaikan. Adapun yang lain disebutkan wasa'du atau wasa'idu wasa'du wabnu aufin wa talhatu. Sa'id wa Sa'du wa ibn Aufin wa Talhah wa Amir Fihrin. Amir. Fabarakallahu fikum. Dari Bani Fihr. Wa Zubair. Zubair yang disebutkan di situ. Ibn Awam. Qala Talhah. Wa huwa Ibn Abdillah. Talha bin Ubaidillah, fan Talha bin Ubaidillah, Talha bin Ubaidillah. Min Bani Tamim. Ibn Murrah. Ahadu ats-tsamaniyah as-sabiqin ila al-Islam. Talha bin Ubaidillah termasuk salah satu delapan orang yang pertama kali masuk Islam. Talha bin Ubaidillah. Deretan orang-orang yang dikatakan delapan orang yang pertama-tama masuk Islam. Qabla yaumal jamal. Qabla atau qutila yaumal jamal. Terbunuh pada yaumal jamal. Yaumal jamal, barakallahu fikum, waqa'ah. Waqa'ah bermakna satu kejadian yang semoga Allah Azza wa Jal, yaitu menjaga kita, akidah kita, keyakinan kita. Barakallahu fikum, walaupun secara zahir kita terhindar dari peperangan. Sementara Qisatul Jamal, yaitu kejadian perseteruan yang dikatakan antara Ali dengan Aisyah, mereka manusia. Barakallahu fikum, tapi mereka terselamatkan dari sisi keimanan dan akidahnya. Jadi jangan sampai kita menjadi para pembiji dan penilai. Kok bisa ya sahabat itu apa? Berseteru kan begitu ya. Itu harus kita jaga lisan kita. Kenapa? Karena Allah menjaga keimanan mereka, menjaga barakallahu fikum siapa-siapa mereka. Meskipun mereka tidak luput dari apa? Sebuah kejadian. Taib. Talha bin Ubaidillah terbunuh pada Yaumul Jamal fi Jumadil Akhirah. Pada bulan Jumadil Akhirah yang dikatakan sana sitata wa thalathuna ba'dal hijrah. Beliau meninggal pada usia 64 tahun. Kemudian Zubair wa huwa ibn al-Awwam. Zubair ibn al-Awwam min Bani Qusay. Ibn Kilab. Zubair huwa ibnatu atau ibn ammati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Zubair itu putra bibi Nabi. Insarafa yawmal jamal. Zubair ibn al-Awwam, beliau mengurungkan diri dari ikut berkecimpung dalam perang Jamal. An qitali Ali, dari memerangi Ali, beliau mengurungkan diri, tidak ikut membatalkan dalam ikut andil dalam perang tersebut. Falaqiyahu Ibn Jurmus. Tetapi barakallahu fikum, di situ ketemu dengan seorang yang bernama Ibn Jurmus. Faqatalahu, dibunuhlah Zubair. Fi Jumadil Ula. Pada bulan Jumadil Ula, yaitu tahun 36 dengan usia 62 tahun atau 67 tahun. Kemudian yang berikutnya Abdurrahman bin Auf min Bani Zahrah ibn Kilab. Tufiya sanah 32 ba'dal hijrah. Setelahnya ialah Abdurrahman bin Auf, beliau meninggal wafat pada tahun 32 Hijriyah dan berusia 72 tahun. Wadufina bil Baqi, dan beliau dimakamkan di kuburan Baqi. Sebagai salah satu perihal tentang pendidikan yang luar biasa oleh pemerintah Timur Tengah sampai kepada para tentaranya. Jadi sempat dalam suatu perjalanan umrah kita membimbing para jamaah dan berziarah ke makam Baqi. Ke makam Baqi. Tentunya di situ banyak para sahabat, kan begitu. Banyak para sahabat, dan bahkan sebagian menyebutkan seperti Imam Malik juga dimakamkan di situ. Di sana ada makam-makam yang barakallahu fikum situs, ya, dikatakan situs, yukal, dikatakan bahwa ini makamnya fulan, makamnya fulan, makamnya fulan, kan begitu. Tapi untuk dipastikan siapa yang mengetahuinya. Suatu saat tatkala kita melewati salah satu makam yang dijaga oleh tentara, ada yang menyematkan bahwa ini kuburan fulan. Orang sudah membici bahwa ini kuburan fulan, yaitu dari kalangan sahabat. Tatkala kita tanya kepada tentara, ya mungkin dengan bahasa kita lah, saturan bahasa kita, mohon maaf, kami ingin bertanya, orang-orang menamai ini kuburan siapa? Kepada tentara tadi, kan begitu ya. Kita sampaikan, ini kuburan ini, orang-orang menyampaikan, orang-orang membici ini kuburan siapa, menamai kuburan siapa. Kata tentara tadi, silakan dinamai nama siapapun boleh. Dari orang-orang soleh, kan begitu ya. Silakan. Apa artinya yang bisa kita simpulkan? Tidak kemudian justru mendukung, oh ini kuburan fulan, harus dihormati, kan begitu ya. Coba kalau di tempat kita, mungkin kena marah ya penunggu kuburan seperti itu. Ya, akan kena marah. Tapi justru bimbingan tauhid agar seorang tidak mengkultuskan, kan begitu ya, sampainya faham tauhid kepada mereka. Baik, faham ya kisah tadi ya. Jadi sampai dalam kondisi tidak ingin apa, para penziarah tadi mengkultuskan. Ya silakan, Anda namai siapa saja yang Anda sukai, kaum muslimin yang ada, kan begitu. Baik. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas wa huwa ibn Malik min Bani Abd Manaf. Ibn Zahrah awal man rama sahm fi sabilillah. Sa'ad bin Abi Waqqas orang yang pertama kali melemparkan anak panah dalam peperangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang pertama kali apa? Rama sahm fi sabilillah. Mata fi qasrihi bil aqiq. Beliau meninggal di tempat tinggalnya, di rumahnya, di kediamannya. Al-Aqiq ala asyrati amyal minal Madinah, kurang lebih 10 mil dari kota Madinah. Banyak para sahabat, pejuang-pejuang, itu Allah takdirkan meninggalnya di atas tempat tidurnya, di rumahnya. Subhanallah, begitu. Padahal mereka berusaha seandainya bisa meninggal di mana? Di medan pertempuran. Kan demikian. Tapi tidak Allah takdirkan meninggal di situ. Naam. Wadufina bil Baqi, demikian pula beliau dimakamkan di Baqi, meninggal pada tahun 55 Hijriah atas usia 82 tahun. Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang berikutnya Sa'id ibn Zaid. Wa huwa ibn Zaid ibn Amr ibn Nufain. Kana min as-sabiqin ila al-Islam. Beliau termasuk orang-orang yang dikatakan deretan pertama dari kalangan orang-orang yang masuk Islam. Tufiya bil Aqiq wa dufina bil Madinah. Juga sama beliau meninggal di kota Aqiq dan dimakamkan di Madinah pada tahun 51 Hijriyah. Naam. Kurang lebih pada usia 70-an tahun. Qala Abu Ubaidah wa huwa Amir, yang disebutkan pada potongan B tadi, Sa'idu wa Sa'dun wa Ibnu Aufin wa Talhatu wa Amiru Fihrin wa Amiru Fihrin wa Zubairu al-Mumaddahu wa Zubairu al-Mumaddahu. Abu Ubaidah wa Amir bin Abdullah, Amir bin Abdullah Ibn al-Jarrah, min Bani Fihrin, min Bani Fihrin, min as-sabiqin al-Islam, termasuk deretan orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Tufiya fil Urdun fi ta'uni Amwas. Beliau termasuk yang terkena penyakit kolera pada wabah ta'un di Urdun, di Syam, di Yordan. Waktu itu menimpa atau tertimpa kepada mereka wabah yang disebut dengan apa? Ta'un Amwas, atau dengan bahasa kita kurang lebih penyakit kolera. Nah, pada tahun barakallahu fikum 18 Hijriyah dengan usia 58 tahun. Qala wa min syahida wa man syahida lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam bil jannah, dan termasuk yang Nabi persaksikan di jannah ialah Al Hasan wal Husain wa Thabit bin Qais. Al Hasan wal Husain wa Thabit ibn Qais. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Al Hasan wal Husain sayyida sababi al jannah. Rawahu Tirmidzi. Demikian pula qala Nabi fi Thabit bin Qais, innaka lasta min ahli nar. Kata Nabi, kamu bukan penduduk neraka. Kamu bukan penduduk neraka, walakinnaka min ahli al-jannah, tetapi kamu sebagai penduduk jannah. Itu kepada Thabit ibn Qais. Baik. Qala al-mu'ayyanuna min ahli an-nari fil kitabi wa sunnah. Selesai kita dari orang-orang yang dikatakan apa? Dikatakan sebagai penduduk jannah, secara umum maupun secara khusus. Secara umum maupun secara khusus. Adapun yang dikatakan, disebut, dinyatakan sebagai penduduk neraka oleh Al-Qur'an maupun sunnah berikut. Qala minal mu'ayyanina bil Qur'an Abu Lahbin wa huwa Abdul Uzza bin Abdul Muttalib ammun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk yang dikatakan barakallahu fikum secara khusus dinyatakan sebagai penghuni neraka adalah Abu Lahab. Abu Lahab yang bernama Abdul Uzza bin Abdul Muttalib, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paman Nabi SAW dinyatakan oleh Al-Quran sebagai penghuni neraka. Wa mra'atuhu, dan juga istrinya. Wa huwa Ummu Jamil. Wa huwa atau wahia Ummu Jamil. Ummu Jamil Urwa. Urwa bintu Harbin bin Umayyah. Urwa bintu Harbin bin Umayyah. Ukhtu Abi Sufyan. Saudara kandung daripada Abu Sufyan. Saudara kandung daripada Abu Sufyan. Yaitu pada qaulu ta'ala tabbat yada Abi Lahab wa tab. Celakalah. Celakalah kedua tangan Abu Lahab, dan celakalah wa mra'atuhu dan juga istrinya. Disebutkan dalam tafsir barakallahu fikum, keduanya berseteru. Keduanya apa? Bersyarikat, bersama-sama bahu-membahu untuk mencelakakan Nabi SAW dan memerangi Nabi dan memusuhi Nabi. Naam. Dan sebagian barakallahu fikum, seperti pihak-pihak yang mengatakan bahwa paman-paman Nabi tidak boleh di cela, bermakna tidak boleh kita mengatakan paman Nabi di neraka, karena kalau sampai menyatakan paman Nabi neraka itu menyakiti Nabi. Sementara para ulama menjelaskan paman Nabi ada empat. Dua yang mengikuti beliau dan dua yang tidak mengikuti. Siapa itu? Abbas bin Abdul Muttalib dan Hamzah bin Abdul Muttalib. Itu paman Nabi, Hamzah. Barakallahu fikum, dua-duanya nampak. Nampak terutama Hamzah bin Abdul Muttalib pembelaannya kepada Nabi SAW. Dan terbunuh pada apa? Perang Uhud. Demikian pula Abbas bin Abdul Muttalib, ayah daripada Abdullah bin Abbas. Yang kedua, yang tidak mengikuti Nabi, siapa itu? Abu Lahab dengan siapa? Abu Talib, ayah Ali bin Abi Talib. Ayah Ali bin Abi Talib. Baik. Itu orang-orang yang dipersaksikan oleh Al-Quran dikatakan sebagai penghuni neraka. Tabbat yada Abi Lahbi watab. Ma aghna'anhu maluhu wa ma kasab. Jadi seluruh apa yang diupayakan tidak ada manfaat dan artinya. Baik. Qala wa minal mu'ayyanin bisunnah. Adapun yang dinyatakan sebagai penghuni neraka tetapi berdasarkan sunnah, Abu Talib. Abu Talib wa huwa Abdu Manaf bin Abdul Muttalib. Wa huwa Abdu Manaf bin Abdul Muttalib liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam ahwanu ahli nari azaban Abu Talib. Penghuni neraka yang paling ringan azabnya. Penghuni neraka yang paling ringan azabnya adalah Abu Talib. Wahuwa munta'ilun bina'layin yaghli minhuma dimaghuh. Yaitu beliau memakai dua sandal, dua terompah, dua sandal dari api neraka, yang dengan mengenakan dua sandal tadi menjadi mendidih otaknya. Allahumma salimna salimna. Itu dikatakan yang paling ringan. Paling ringan tentang azab ialah azab yang diberikan kepada paman beliau. Nabi berdoa, tetapi yang Allah izinkan takhfif, diperingan azabnya, tidak dikeluarkan. Dan Abu Talib finnar. Abu Talib apa? Finar. Berbeda dengan kaum Syiah. Mereka membela mati-matian. Siapa bilang Abu Talib di neraka? Abu Talib Islam. Karena itu paman Nabi. Sebab itu barakallahu fikum, ahlu sunnah tidaklah kemudian barakallahu fikum lepas daripada bimbingan syariat. Taib. Hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Wa minhum Amr bin Amir ibn Luhay Al-Khuzai. Di antara yang juga dinyatakan sebagai penghuni neraka ialah Amr ibn Amir ibn Luhay Al-Khuzai. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anhu. Nabi menyatakan tentang orang ini, ra'aituhu yajurru an'amahu am'a'ahu finnar. Kata Nabi, aku melihat dia menyeret ususnya. Dia menyeret-nyeret ususnya di neraka. Kata Nabi, aku melihat Amr bin Amir ibn Luhay al-Khuzai itu menyeret ususnya di neraka. Rawahul Bukhari. Taib. Barakallahu fikum, itu yang berkaitan dengan tafsil tambahan rincian poin yang ketiga dari pelajaran yang hari ini kita sampaikan, yaitu kita tidaklah mempersaksikan kaum muslimin secara khusus individual apakah dia di jannah. Demikian pula kita tidak mengkhususkan orang-orang kafir di neraka kecuali yang memang syariat. Syariat apa? Mengkhususkannya. Baik. La'allahu poin yang berikutnya, barakallahu fikum, beralih kepada poin yang lain berkaitan dengan sikap Ahlussunnah. Sikap Ahlussunnah, la nukafir ahadan min ahlil qiblah bidzambin wa la nukhrijuhu an Islam bi'amalin. yaitu poin barakallahu fikum, kita tidaklah diperintahkan mengkafirkan seorang pun kaum muslimin atas dosa yang mereka perbuat, dan juga tidak boleh kita mengeluarkan mereka dari Islam atas amal dan perbuatan yang mereka lakukan. Baik. Kita baca ya secukupnya ya. Qala rahimahullah, berkata Ibn Qudamah al-Maqdisi, la nukaffiru ahadan min ahli al-qibla bidhanbin wa la nukhrijuhu 'anil Islam bi'amalin. Kita diajarkan untuk tidak mengkafirkan siapapun dari kalangan kaum muslimin atas dosa yang dia perbuat. Berbeda dengan kaum Khawarij, kan begitu. Orang Khawarij, mereka punya pemahaman bahwa iman itu satu keutuhan yang dikatakan la yatajazza. Iman satu keutuhan. Sehingga kalau sampai ada perbuatan-perbuatan yang mengotori keimanan, berarti apa? Kafir dia. Jadi kafir. Barang siapa yang mengamalkan satu amalan yang mengotori kepada keimanannya, langsung divonis dia kafir. Itu siapa? Khawarij. Kalau Mu'tazilah bimbang, manzilah baina manzilatain. Dia bukan mukmin, dia juga bukan kafir. Kalau saya kafirkan, dia masih mukmin. Kalau kita katakan mukmin, dia melakukan perbuatan kafir, kan begitu. Tapi di neraka sepakat, di akhirat sepakat. Dua pihak ini, Khawarij dengan Mu'tazilah sepakat bahwa apa? Bahwa keduanya bersepakat dalam hal para pelaku dosa itu di neraka. Nah, dan termasuk yang menghasung faham Mu'tazilah ialah apa? MTA. Iya, Mu'tazilah. Gaya-gaya Mu'tazilahnya itu kental. Contohnya seperti mentafsirkan Quran, kan begitu ya. Mana? Aqwal, mufassirin. Juga pengingkaran kepada syafaat. Tidak ada nama syafaat itu. Pengingkaran kepada sihir. Mu'tazilah, permainan kepada apa? Ra'yu. Iya. Sihir, kemudian apa istilahnya? Kena kerasukan jin. Coba dilihat pada statement-statement daripada orang-orang MTA ataupun gurunya. Siapa bilang orang itu bisa kena apa bahasanya santet atau sihir? Bok, tolong datang ke saya supaya saya itu disihir atau disantet, kan begitu? Gak percaya. Padahal dalil ada, Al-Quran menyebutkan sihir ada sejak zaman siapa? Para anbiya, kan begitu ya. Demikian pula di zaman Nabi juga disebutkan, dan syariat membimbing bagaimana seorang menjaga dari pengaruh-pengaruh bahaya sihir, kan begitu. Syafaat juga demikian, bahwa dari kiamat nanti akan ada syafaat, ada syafaatul uzma, ada syafaat-syafaat khusus seperti syafaatnya Nabi kepada barakallahu fikum Abu Talib. Padahal yang namanya syafaat itu kan ada syaratnya. Apa? Idnullah lil masyu' lahu. Izin Allah kepada yang disyafaati. Harusnya bertauhid, kan begitu ya. Seorang itu akan mendapatkan syafaat dari orang yang memberi syafaat ya, seperti penghafal Quran memberi syafaat, mujahidin. Seorang yang berperang di jalan Allah, meninggal wafat di medan pertempuran memberi syafaat. Anak kecil yang meninggal memberi syafaat, kan begitu. Dengan catatan yang diberi syafaat orang yang bertauhid, kan begitu. Ya tidak. Orang Islam orang yang bertauhid. Kalau orang kafir mendapat syafaat tidak? Ya tidak. Misalnya ada orang kafir, orang tuanya kafir, anaknya baik penghafal Quran, muslim, bisa memberi syafaat kepada orang tuanya, tertolak. Man dalladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih, kan begitu. Fabarakallahu fikum, kenapa Nabi SAW bisa memberi syafaat kepada pamannya yang kafir? Apa jawabannya? Itu khususiyah bagi beliau. Khususiyah bagi beliau, dan itu pun tidak sampai kemudian kepada perihal. Demikian pula, wala nukhrijuhu anil Islam bi'amalin. Kita juga tidak diajarkan, tidak dididik dengan faham radikal. Mengkafirkan seorang mukmin muslim berbuat dosa atas dosa yang dia lakukan, dan juga mengkafirkan seorang atas tindakan dan perbuatannya. Kita tidak akan apa? semata-mata atas apa yang dilakukannya, kok kemudian dengan itu kita katakan apa? Dia keluar dari Islam. Qala wa nara al-hajj wal jihada madiyan ma'a ta'ati kulli imamin. Poin yang lain adalah kita memandang, kata beliau, kita memandang bahwa yang namanya haji, demikian pula jihad, itu berlangsung bersama ketaatan kepada setiap pemimpin yang sah di negara itu. Jadi barakallahu fikum, seorang jihad itu harus izin dengan apa? Walil amr. Jihad juga harus izin walil amr. Demikian pula peribadan haji. Perizinannya kalau pemerintah mengizinkan, sehingga barakallahu fikum, haji-haji yang dikatakan dengan paspor gelap, mohon maaf, ini bukan ajaran Ahlussunnah. Iya. Walaupun murah, ya. Walaupun murah. Nah, karena berhaji, memandang berhaji, demikian pula dalam berjihad, itu bersama kepada ta'atu kulli imamin. Birran kana aw fajiran. Apakah pemimpin saat itu seorang yang memang baik atau tidak baik, tetap harus izin kepada apa? Kepada imam atau wali amr. Wa salatul jum'ah khalfahum jaizatun. Salat Jumat di belakang mereka boleh, sah dan hukumnya. Boleh dan sah hukumnya. Pada sebagian orang kan begitu ya. Masa tadi waktu salat Jumat yang mengimami Bapak Presiden, saya ragu dengan keislamannya. Nah, kenapa Anda tidak meragukan keislaman Anda sendiri, kan begitu? Baik. Qala Anas, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian muallif mengangkat sebuah riwayat dari Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Sebagian memberikan ta'liq bahwa hadis ini dhaif. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam thalathun min aslil iman. Tiga hal termasuk prinsip keimanan. Tiga hal termasuk prinsip keimanan. Al-kafu amman qala la ilaha illallah, yaitu seorang untuk tidak membunuh. Kaf, menahan. Menahan, tidak boleh membunuh, tidak boleh memerangi kalau orang itu sudah mengucapkan apa? La ilaha illallah. Karenanya barakallahu fikum, pada kejadian Zaid bin Thabit, manakala beliau memenggal seorang yang katanya, kan begitu ya, yang katanya berlindung di atas kalimat la ilaha illallah, kan begitu ya, diingatkan, aqatalta nafsan qad qala la ilaha illallah, apakah kamu membunuh seorang jiwa yang sudah mengucapkan la ilaha illallah? Dijawab oleh Zaid bin Thabit, aku bunuh karena dia berlindung dari tebasan pedang tadi dengan kalimat itu. Kali kedua dilindungi, kali ketiga dipenggal. Kata Zaid bin Thabit, aku menilai hari itu seolah aku baru masuk Islam. Begitu ya. Aku baru masuk Islam. Penyesalannya yang luar biasa. Ini termasuk akidah Ahlussunnah. Seorang kalau sudah mengucapkan la ilallah untuk tidak kemudian apa? Untuk tidak kemudian kita bunuh dalam hal peperangan, juga tidak boleh kita apa? Perangi. Wala nukaffirhu bidzambin. Wala nukaffirhu bidzambin, dan kita juga tidak mengkafirkannya karena sebab dosa yang dia lakukan. Dosanya besar. Dosanya sudah banyak dan dia sering. Masa tidak dikafirkan, kan begitu? Ya jangan. Berarti ustaz kurang tegas, kan begitu ya? Kurang tegas menghukumi. Kafirkan saja itu. Daripada ngulang-ngulang. Lah memang syariat itu Anda yang mengaturkan begitu. Baik. Tidak kita kafirkan seorang karena sebab perbuatan dosa. Wala nukhrijuhu minal Islam bi'amalin, dan juga tidak kita keluarkan seorang karena satu amalan dari Islam. Wal jihadu madhin mundu balaghani Allahu azza wajalla, dan jihad itu berlangsung sejak Allah utus aku. Hatta yuqatila akhiru ummati ad-dajjal, sampai nanti umat memerangi dajjal. Terus perang masih apa? Diperintahkan. La yubtiluhu jawru jairin, dan tidak menjadi batal. Tidak menjadi batal barakallahu fikum taatnya seorang kepada penguasa manakala mengomando jihad gara-gara imamnya, pemimpinnya itu orang yang tidak baik. Begitu. La yubtiluhu jawru jair. Wala adlu adilin, dan juga tidak dipengaruhi. Oh, kalau imamnya adil saya ikut berjihad. Kalau imamnya tidak baik saya tidak ikut. Tidak. Tetap tidak ada perbedaan. Wal imanu bil aqdar. Dan prinsip yang ketiga ialah beriman kepada takdir. Thayyib wallahu alam, adapun syarah yang ada kita sampaikan mungkin pada pertemuan yang akan datang bidzillah azza wajal. Semoga beberapa hal yang tadi telah kita sampaikan memberi manfaat kepada kita semua. Insyaallah dipahami ya. Nah. Tapi mungkin ada iskal. Mengingatkan tentang tadi ya, pada barakallahu fikum pembahasan Al-Hasan anahu ya. Al-Hasan atau Al-Husain. Al-Husain yang dikatakan qutila fi Karbala fi ashri Muharram. Husain terbunuh pada 10 Muharram di Karbala. Di Karbala. Karenanya kaum Syiah barakallahu fikum mereka menganggap bahwa tidak sah salat seorang itu kecuali dengan beralaskan kepada apa? Tanah yang dicetak. Dikeraskan kemudian diistilahkan dengan apa? Tanah dari Karbala, bumi yang suci. Itu hanya gaya. Gaya merasa bela sungkawa yang besar. Seandainya barakallahu fikum itu disyariatkan, mestinya kan tanah Madinah, ya. Di situ ada Nabi, ya tidak? Di situ ada Abu Bakar As-Siddiq, di situ ada Umar, kan begitu. Tanah di Uhud Madinah ada Hamzah bin Abdul Muttalib, kan begitu. Iya, itu yang pertama. Yang kedua, pada 10 Muharram mereka juga menyebut dengan istilah Idul Ghadir, hari di mana mereka meratapi atas kematian Husain. Dalam hal tersebut, itu sampai seorang ibu kadang-kadang melukai bayinya. Bayi dilukai. Dalam rangka mengenang. Mengenang karena apa? Husain dibunuh. Sampai dipenggal lehernya. Dilepas dari jasadnya. Darah tersimbah tentunya, kan begitu. Nah, mereka ingin mengenang. Jadi pada tanggal 10 Muharram, kaum Syiah merayakan. Raya, hari raya bergabung. Bergabung tentang perihal kematian Husain. Bergabung tentang kematian Husain. Dan mereka melukai jasad-jasad mereka. Dan mereka katakan, karena niatan kami yang ikhlas, bahwa ini dalam rangka untuk, apa istilahnya, bela sungkawa atas kematian Husain, sehingga pisau yang menusuk badan kami, kepala kami tidak terasa. Berarti kan kebatilan ya. Kebatilan. Yang kedua, bahwa Husain termasuk apa? Syahidun nasyuhada. Husain termasuk syahid nasyuhada. Yaitu sahabat yang terbunuh syahida. Terbunuh syahid. Sementara di sana banyak sahabat-sahabat yang mulia. Ayahnya Ali, bukankah terbunuh? Kan demikian. Sahabat Umar. Seandainya mereka tidak menganggap Umar, tidak menganggap Uthman. Uthman juga terbunuh, kan begitu. Thaib, anggaplah ayahnya, ayah kandungnya Ali, bukankah terbunuh? Kenapa juga mereka tidak memperingati pada bulan Ramadan? Di saat terbunuhnya Ali bin Abi Thalib, lalu melakukan seperti yang mereka lakukan pada tanggal 10 Muharram, Ashura, yang disebut dengan Idul Ghadir. Sayangnya, barakallahu fikum, di akhir-akhir sekarang ini, acara-acara itu diselenggarakan dan mendapatkan rambu penjagaan dari pemerintah. Allahumma musta'an, yang sebelumnya mungkin acara ini tersembunyi, tapi sekarang banyak tempat-tempat yang terang-terangan mereka merayakannya. Fantabihu, Syiah, mereka menyusup, dan Taqiyah, mereka pelaku sesungguhnya terhadap pembunuhan Hussein, tetapi mereka bergaya sebagai seorang yang meratapi atas kematiannya. Meratapi atas kematiannya. Sehingga dalam bab ini, barakallahu fikum, Ahlu Sunnah tetap menjelaskan kepada kaum muslimin. Menjelaskan kepada kaum muslimin tentang bahayanya kaum Syiah. Bahayanya kaum Syiah. Wallahu alam, itu yang ingin kita tambahkan pada pertemuan kita kali ini. Semoga memberi manfaat kepada kita. Kita akhiri wasallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.